Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih kita semuanya menjadi hamba-hamba yang meraih nikmat keimanan kepada Al-Quran. Al-Quran manakala ditulis, dilihat tulisannya, diberi nama Al-Kitab. Al-Kitab manakala sudah dibaca, terdengar bacaannya, disebutlah Al-Quran. Ada pertanyaan dari sahabat Al-Quran yang sangat penting untuk menjadi perhatian bersama. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih penting untuk diperhatikan, kewajiban melaksanakan sholat atau kewajiban membaca Al-Quran? Pertanyaan ini sangat menarik untuk kita kaji bersama. Quran, tentu kalimat Quran adalah bacaan yang sesuai dengan yang diturunkan Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan manakala sudah ditulis disebut Al-Kitab, kita membaca Al-Kitab sesuai dengan apa yang didengar, dan kita menulis Al-Quran sesuai dengan yang diterima oleh Rasulullah dari Jibril alaihissalam. Kita perhatikan surat 29 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi tulisan Al-Kitab. Mari kita perhatikan, biasa kalau dalam hadis tentunya menulis Al-Kitab tentunya akan begini tulisannya. Tapi untuk wahyu Allah, Al-Kitab tertulis tanpa huruf alif. Inilah mukjizat. Hurufnya sendiri mengandung mukjizat. Karena itu yang dimaksud dengan Al-Kitab adalah yang diterima Rasulullah dari Jibril, beginilah tulisannya, bahkan dulunya tanpa titik. Ketika disebut Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Apa Al-Quran? Bacaan sebagaimana Rasulullah terima dari Jibril. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila telah kami bacakan, ikuti Qur'annya. Tentu yang dimaksud dengan Qur'an yang tersebar di seluruh dunia. Sama semua Al-Qur'an sama di seluruh dunia. Semua umat Islam memegang Al-Qur'an yang namanya surat Al-Fatihah pasti alhamdulillah. Segala puji bagi Allah bukan Al-Qur'an. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan tadi, mana yang lebih penting untuk diperhatikan, kewajiban membaca Quran ataukah melaksanakan sholat, terkait dengan ayat ini, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi, lanjutannya wa aqimis sholah, baru di sini ada kalimat sholah, dipahami oleh sebahagian orang bahwa karena susunan kalimat dalam ayat ini, kitab lebih dulu, baru sholat, seakan-akan kitab pelajari, baru nanti sajalah belajar sholat. Tentu tidak demikian maknanya. Sebelum sampai kepada pembahasan sholat, kita lihat dulu makna kitab itu sendiri. Sebutan Quran dengan sebutan kitab masing-masing memiliki stressing yang berbeda. Ketika disebut Al-Kitab, kita dipanggil untuk memperhatikan tulisan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan tulisan untuk Al-Qur'an, beda aturannya dengan tulisan untuk kalimat-kalimat yang biasa ditulis oleh orang-orang Arab. Kalau kita membaca Al-Kitab, ta-nya panjang kan pakai alif. Untuk tulisan dalam Al-Qur'an tanya tidak pakai alif, Alkitab. Ini yang patut kita perhatikan, kalimat utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca sampai kepada memperhatikan bagaimana aturan tulisan untuk huruf Al-Quran. Tentunya tidak gampang. Kalau begitu Al-Quran susah dong. Tergantung orang yang belajar. Tentunya materi untuk tingkat sarjana tidak bisa dipelajari oleh anak SD. Susah buat anak SD belajar materi yang dipelajari di kampus. Tetapi tentunya buat orang yang sudah melewati jenjang tertentu, gampang-gampang saja. Demikian juga mempelajari Al-Quran. Buat orang yang pemula, yang baru mengenal Al-Quran, silahkan pelajari Al-Quran yang sesuai dengan kemampuan. Mempelajari Al-Quran melalui terjemah, ya. Terjemah itu adalah merupakan jalan menuju Al-Quran. Orang yang mempelajari terjemah Al-Quran itu sudah melangkah satu langkah menuju pintu buat mengetahui isi Al-Quran. Tapi belum masuk ya. Belum masuk Al-Quran kalau baru mempelajari terjemah. Baru satu langkah. Dan insya Allah melalui kajian di tempat ini akan sama-sama kita berjalan dari satu langkah ke langkah berikutnya sampai ke pintu Al-Quran, sampai kita buka Al-Quran insyaAllah, buka kitabullah, buka Al-Quran yang Allah tegaskan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan wahyu ini berupa Quran berbahasa Arab. Yang bukan bahasa Arab bukan Al-Quran. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wahyu Allah berbahasa Arab, silakan dibaca, silakan dipelajari, pasti akan meraih derajat ta'qilun yang berakal. Insyaallah kita lanjutkan setelahnya jeda berikut ini. Wa'ala khairil anam al-mustafa badrit tama Ya, tadi setelah kita bicarakan tentang hakikat Alkitab dan hakikat Al-Quran secara sekilas. Dan kita munculkan pertanyaan berikutnya. Sebelum menjawab pertanyaan, mana yang lebih dulu untuk kita perhatikan, baca Quran ataukah sholat? Kita perhatikan sekarang mana Al-Quran perbedaannya dengan Alkitab. Di dalam surat Al-Baqarah, di awal Al-Baqarah, kita temukan ada lafaz dzalikal kitabu. Di sininya adalah hudan lil muttaqin. Hubungan Alkitab dengan Al-Muttaqin. Hudan lil Muttaqin. Dan kita temukan di dalam ayat yang lain, umpamanya surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Untuk Alkitab pakai zalika. Untuk Al-Quran, Allah kasih isyarat dengan kalimat hadza. Jelas maknanya. Dzalikal kitabu, itulah Alkitab. Inna hadzal Quran, sungguhnya Al-Quran ini. Kenapa kepada Al-Quran pakai kata ini dekat? Kepada kitab pakai kata dzalika, yaitu isyarat kepada yang jauh. Lalu, petunjuk untuk kitab hudan lil muttaqin untuk Al-Qur'an kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Apa yang membedakan? Al-Qur'an pakai hadza petunjuk bagi manusia. Alkitab pakai zalika petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, dari sini bagi sahabat Al-Quran, insyaAllah akan sama-sama berfikir. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala memilih kata Alkitab pada satu ayat dan memilih kata Al-Quran pada ayat yang lain, masing-masing punya makna. Walaupun yang dimaksud sama-sama wahyu yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam tulisan mengandung wahyu, dalam bacaan juga mengandung wahyu. Ketika seseorang memegang mushaf, ini mushaf Al-Quran, lalu kita buka dan kelihatan tulisan, inilah kitab, lalu kita baca, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, itulah Quran. Ketika saya mengucapkan وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ, sambil melihat, berarti komunikasi saya dengan Quran dan dengan kitab sekaligus, memperhatikan tulisannya dan juga memperhatikan bacaannya. Ingin ditegaskan berkali-kali masalah ini supaya kita tidak keliru di dalam memahami mana Quran, mana kitab, mana terjemah. Terjemah pemikiran manusia. Ketika orang ingin mempelajari Al-Quran baru membaca terjemah, alhamdulillah sudah memiliki niat yang baik, ingin berkomunikasi melalui Al-Quran dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi baru melalui jalan menuju Al-Quran. Baru jalan ya, belum sampai ke Al-Quran. Baru di perjalanan, mungkin sudah satu langkah, dua langkah, diharapkan mudah-mudahan mereka sampai kepada tujuan. Sehingga pas sudah sampai kepada tujuan, akan terlihat pintu, inilah Al-Quran. Pas dibuka, ternyata di dalamnya ilmunya yang sangat mendalam, sangat luas, informasinya tak terbatas. Bila sudah berada di dalam, akan dirasakan nikmatnya membaca Al-Quran dalam arti yang sebenarnya, mengikuti aturan baca yang disebut dengan ilmu tajwid. Bahasanya pun sangat indah, tidak pernah ada yang dapat menandinginya. Itulah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk Al-Quran bahasa Arab. Dan orang Arab sendiri kalau tidak belajar tentunya tidak tahu. Terus yang pertama belajar siapa? Ya Rasul, dari Jibril, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat dari Rasulullah, terus turun temurun ke bawah, sampailah tersebar ke seluruh dunia. Jadi dengan demikian sangat jelas perbedaan antara terjemah kitab dan Al-Quran. Dan nanti kita lanjutkan dengan kalimat zikir. Di dalam surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 terulang kalimat walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Maknanya secara sekilas, walaqad yassarna, dan sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran, bacaan wahyu Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan Jibril kepada Rasulullah, seperti yang disebutkan tadi dalam surat Al-Qiyamah, fattabi' Qur'ana, itulah Quran. Jadi Quran itu adalah yang asli, yang bahasanya asli. Itu sudah kami mudahkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lidzikri, untuk zikir. Apa arti zikir? Sangat luas makna zikir juga. Lalu ada pertanyaan, fahal min muddakir, apakah ada di antara kamu yang termasuk golongan muddakir? Apakah arti zikir? Apakah arti muddakir? Apa hubungan antara zikir dengan muddakir? Tentu perjalanan sangat panjang, insyaallah akan dibahas setelahnya jeda berikut ini. Ya dzal jalali wal ikram, Rabbi zidni ilman nafi'ah. Ya, kita kembali untuk sama-sama menikmati hidup bersama Alkitab, Al-Quran, Al-Zikr. Dalam surat Al-Ankabut, surat Al-Qamar ya, maaf, Surat Al-Qamar, surat 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Ini untuk riwayat Hafaz. Sebab nanti akan kita temukan nomor ayat. Ternyata bukan Rasul yang menentukan, bukan juga Jibril yang menentukan kalau nomor ayat. Tetapi di mana berhenti membaca itu Rasul. Para sahabat ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya sebutkan surat Al-Baqarah ayat 185 menurut riwayat Hafaz. Menurut riwayat Hunbul Al-Bazi dari Ibnu Katsir itu bukan ayat 185 tapi ayat 184. Insyaallah nanti kita bahas lebih jauh lagi. Suratnya, ayatnya tidak berbeda. Isi suratnya, isi ayatnya tidak berbeda antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Tetapi penempatan nomor itu yang berbeda. Sekarang kita kaji dulu makna dari surat 54 ayat 17 yang akan terulang pada ayat 22, 32 dan ayat 40. Keterulangan ayat bukan berarti maknanya sama. Ini sangat penting untuk kita tanamkan ke dalam kalbu kita keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat isinya sama, bahasa bacaannya diterjemahkan juga sama tapi maksudnya berbeda. Wa laqad yassarnal qur'ana, dan sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Qur'an. Kata Al-Qur'an terkait dengan yang kita dengar. Dan yang mendengar bukan hanya kaum muslimin. Banyak non-muslim juga mendengar. Ketika mereka sedang lewat, oh di masjid sedang dikumandangkan suara Al-Quran, entah melalui kaset, entah orang yang sedang membaca, terdengar oleh semua orang. Itulah Quran. Tapi Alkitab tidak semua orang mengetahui. Bahkan sekian banyak orang yang sudah hafal Al-Quran belum begitu perhatian terhadap hakikat tulisan Al-Quran. Seperti tadi saya contohkan bagaimana tulisan Alkitab beda dengan tulisan Alkitab seperti biasa. Dengan tulisan seperti ini tentunya kan tidak seperti biasa. Karena kalau Alkitab biasa kan pakai alif begitu. Sedangkan ini tidak. Ini kan perlu mendapatkan perhatian serius dari para sahabat Al-Quran. Makna walaqad yassarnal Qur'ana, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, bacaan, wahyu, sebagaimana yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah. Dan terbukti sekian banyak umat yang mampu mengingat Al-Quran dari segi bacaan, hanya sekedar mendengar tanpa melihat huruf, banyak yang sudah hafal Quran. Yaitu hamba-hamba Allah yang diberi keistimewaan dengan tunanetra. Tapi mereka dapat menghafal Al-Quran. Dari subuh. Bahkan sampai sudah menjadi ulama besar. Mereka hafal Quran tanpa pernah melihat tulisannya. Itulah yassarnal Quran. Kami mudahkan Al-Quran. Lidzikri, untuk menjadi alat komunikasi dengan Allah. Sebagai alat untuk mengingatkan diri kita apa yang mesti kita lakukan di hadapan Allah. Terkait dengan anggota kita, usia kita, harta kita, semua kenikmatan kita. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, itu zikir semuanya. Zikir sangat luas. Dan zikir yang lebih khusus maknanya adalah menghafal Al-Quran itu sendiri. Dan yang dihafal tentunya yang aslinya Quran. Kalau terjemah tidak termasuk menghafal Quran. Hafal terjemah, terjemah karangan siapa dulu? Sebab terjemah banyak. Terjemah yang bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jerman. Bukan Al-Quran. Dan Al-Quran sama di seluruh dunia. Nah, walaqad yassarna Al-Quran lidzikri, fahal min muddakir. Apa hubungan zikir dengan muddakir? Ini perjalanan sangat panjang ya. Dari kalimat zikir kepada kalimat muddakir. Sebenarnya kalimat muddakir ini tanpa titik dalnya ya, itu asalnya adalah diambil dari akar kata sama, zakara, lalu berubah menjadi iz takara. Berubah lagi menjadi iz dakara. Nah, lalu huruf dal yang mati ini dimasukkan kepada dal menjadi iz dakara. Yang disebut dengan idgham. Setelahnya iddakaro, ini adalah kata kerja, kata sifatnya adalah muddakir. Perjalanan panjang dari zikir kepada muddakir. Artinya zikir saja begitu luas maknanya. Bagaimana muddakir? Muddakir ini adalah kata sifat memberi makna bahwa orang yang memiliki sifat muddakir, zikir dia itu betul-betul sangat luar biasa zikirnya dan merupakan kebiasaan hidup dia zikir menghadap kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Fahal min buddakir artinya kalimatnya dari Quran, walaupun lafaznya berbeda tapi isinya Quran, perbuatannya terbimbing terus oleh Al-Quran, itulah muddakir. Usaha untuk mencapai ke arah sana tentunya perlu perjalanan yang cukup panjang. Dari zakara, izzakara, izzakara, kemudian iddakara, yaddakiru, iddikaran, muddakir. Cukup panjang perjalanan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjadi sahabat Al-Quran, tentunya juga memperhatikan bahasa Al-Quran. Yang insya Allah akan kita mulai nanti pembahasannya, memperhatikan tulisan diawali dari basmalah insyaallah setelahnya informasi berikut ini. Ala khairil anam al-mustafa badrit tama astaghfirullah rabban daraya. Ya, kita lanjutkan sekarang. Kalau tadi baru mukaddimah ya, tentang betapa pentingnya kita mempelajari Al-Quran, hakikat Al-Quran. Bukan terjemah, tapi hakikat Al-Quran. Bagi yang baru mempelajari terjemah, berarti sudah melangkah untuk menuju Al-Quran. Karena terjemah juga adalah merupakan hasil karya para ulama yang diambil dari Al-Quran. Kita mulai sekarang pembahasan dari awal Al-Quran insyaAllah. Kita perhatikan lafaz bismillah. Memperhatikan tulisan sekarang. Mukjizat huruf Al-Quran. Semuanya sepakat dan tidak ragu untuk menulis bismillah. Seperti ini. Di mana-mana. Di langsung ba. Langsung sin. Beda dengan iqra bismi rabbik. Ketika kita menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, ba bersatu dengan sin. Ketika kita menyebut nama Rabb, ba terhalang oleh alif, baru menuju huruf sin. Subhanallah. Tentunya ini merupakan dorongan buat kita untuk berfikir bersama, menghayati Al-Quran sampai kepada masalah tulisan. Makanya tadi saya ungkapkan pertanyaan, ada apa di balik perbedaan antara isyarat kepada kitab dengan isyarat kepada Quran? Kepada kitab dzalikal kitab, jauh. Kepada Al-Quran inna hadzal Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. هَذَا الْقُرْآنَ terulang beberapa kali. Tetapi Alkitab pakai isyarat dzalika, ada apa di balik perbedaan isyarat tersebut? Sekarang akan kita kaji bersama. Makanya kalau memahami surat 29 ayat 45 tadi, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Sebelum pembahasan tentang salat, di situ disebutkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Silakan bacakan oleh kamu ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepada kamu minal kitab Berarti ini adalah terkait dengan masalah berkaitan dengan lisan dan berkaitan dengan mata, berkaitan dengan pendengaran dan juga berkaitan dengan penglihatan. Sangat luar biasa luasnya, panjangnya pembahasan tentang masalah ini. Baik, kita sekarang kembali kepada fokus kepada masalah bismillah dan bismirabbik. Ada apa di balik perbedaan penulisan sebutan nama Allah bismi tanpa alif, bismirabbik pakai alif, bismirabbik? Nanti akan ditemukan kata Arab dengan kata Allah dengan kata ilah. Di dalam surat An-Nas kita temukan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu semakin naik tuh. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi kalau rabbun nas, rabb semua manusia kepada Allah juga. Malikin nas, raja semua manusia kepada Allah juga. Ilahin nas otomatis kepada Allah. Hanya saja kalau rabb di samping memang dihubungkan kepada rabbin nas yaitu Allah, juga bisa rabbul balad. Rabb itu bisa banyak. Tapi kalau ilah cuma satu. Makanya dalam Al-Quran, la ilaha illallah. Kalimat Allah dengan kalimat ilah satu akar kata. Walaupun antar para ulama memang berdebat apakah Allah itu diambil daripada kalik dari kata ilah, alihaya lahu, atau memang sejak awal Allah. Tidak perlu kita bahas masalah itu. Tapi yang paling penting buat kita adalah adanya sebutan nama Allah dengan bismillah tanpa alif, bismirabbik pakai alif. Antara lain makna yang penting untuk kita perdalam dan kita resapi, nama Allah tidak pernah dicari. Siapa yang disebut yang dimaksud dengan lafal Allah? Tidak perlu difikir, tidak perlu dicari, tidak perlu dikaji, tidak perlu ditelusuri, langsung menuju tujuan utama. Sebab sebutan nama Allah sejak sebelum Al-Quran turun, sejak sebelum Nabi lahir, sudah digunakan oleh musyrikin Quraisy. Bahwa yang dimaksud dengan Allah, pencipta alam raya. Menciptakan, yang menciptakan manusia. Ketika mereka ditanya, وَلَئِنْ سَأَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, coba siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, pasti Allah. Jadi sebutan nama Allah, ketika disebut oleh siapapun, tidak perlu dipikirkan lagi, tidak perlu dicari, pasti menuju yang satu itu. Berbeda dengan Rabb. Makanya beda tulisannya pun. Khusus untuk menyebut nama Allah saja, bismi tidak pakai alif. Tapi untuk menyebut nama-nama yang lain, pakai alif. Karena bismi itu asal dua kata, ba dan ismun. Nah, ketika bismirabbik disatukan, bismirabbik. Di dalam Al-Quran sendiri, diakui kata Rabb yang digunakan untuk selain Allah. Silahkan dibuka surat 12, surat Yusuf, ayat 42. Apabila ada mushaf yang tulisan Rabb, Allah, huwa, pakai merah, di situ tidak merah. Yaitu surat Yusuf ayat 42. Seperti apa bunyinya, maknanya? Insyaallah kita kaji pada jeda, setelah jeda berikut ini. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni dah. Kita lanjutkan perhatian kita, kita fokuskan kepada makna Rabb yang ditemukan dalam surat An-Nas, Rabbin Nas, dalam surat Al-Fatihah, Rabbil Alamin, di dalam surat Al-Baqarah ditemukan banyak sekali kata Rabb, antara lain فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Di dalam surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 36 atau saya katakan di atau 37 dalam mushaf yang ada ayat 37, dalam mushaf yang lain ayat 36. Ini saya ungkapkan diperkenalkan beberapa mushaf yang dengan berbagai riwayat. Nah, di situ ada kalimat fatalaqa adamu mir rabbihi. Di sini jelas Rob, di sini Allah. Adam menerima kalimat dari Robnya. Ditemukan pula umpamanya dalam ayat yang lain, al-haqqu mir rabbika. Ini juga maksud adalah Allah. Al-haq adalah dari Robmu. Tapi kita temukan dalam surat 12 tadi, surat Yusuf ayat 42, bahkan dari 41, ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu. Di sini ada kalimat rabbahu ayat 2, ayat 41. Kemudian pada ayat 42, wa qala lillazi dhanna annahu najin minhum adzkurni 'inda rabbik, rabbik ya. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. Nah, ada kalimat Rabbik, ada Rabbi. Baik Rabbika atau Rabbihi yang tercantum dalam surat Yusuf ayat 42, yang dimaksud dengan Rabb di sini bukan Allah. Silakan diperiksa dalam mushaf Al-Qur'an yang lafaz Allah, lafaz Rabb pakai tanda merah, di sini tidak merah. Karena yang dimaksud dengan Rabb di sini adalah raja. Artinya Iqra bismi rabbik, dengan bismillah sebutan nama Allah, ismunnya dikhususkan khusus untuk Allah. Tapi kalau Rob tidak dikhususkan, menggunakan kalimat ismun sebagaimana ismun untuk yang lain-lainnya. Dan sewaktu kita menyebut bismi Rabbik, Rabbik di sini tentunya bisa mencari orang apa yang maksud Rob di sini. Setelahnya dilanjutkan, Iqra bismi Rabbikal ladzi khalaq. Alladzi khalaq baru yang dimaksud dengan alladzi khalaq adalah Allah. Maka Rabb di sini baru diketahui bahwa yang dimaksud dengan Rabb di sini adalah Allah. Sebelum ada kalimat bismi rabbikal ladzi khalaq, rabbika masih umum. Beda dengan bismillah, tidak ada makna Allah untuk umum, khusus untuk Allah. Makanya tulisan bisminya pun adalah khusus. Bukankah itu adalah merupakan perbedaan antara sebutan Quran dengan sebutan kitab? Kita menarik perhatian kita untuk memperhatikan tulisan. Quran menarik perhatian kita untuk memperhatikan bacaan. Dan bacaan Al-Quran sangat berbeda dengan bacaan biasa. Seperti kita kenal dengan ilmu tajwid. Tidak ada ilmu tajwid selain untuk Al-Quran. Membaca hadis tanpa ilmu tajwid tidak masalah. Yang penting tidak berubah makna. Panjangnya berapa harokat dalam membaca hadis, boleh-boleh saja. Yang mestinya dua dibaca empat, dibaca lima, boleh-boleh saja. Tetapi untuk Al-Quran ada aturan tersendiri. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Bila kami bacakan, ikuti Qur'annya. Ikuti Qur'annya, bukan فَاتَّبِعْ تَرْجَمَتَهْ. Bukan ikuti terjemahnya, bukan ikuti tafsirnya. Tafsir hasil pemikiran manusia, terjemah juga hasil pemikiran manusia. Yang pasti murni mutlak benarnya hanyalah Al-Quran yang pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang anak kecil pun sekarang sudah banyak menghafal. Sudah banyak di dunia ini ya, usia di bawah 10 tahun yang hafal 30 juz. Subhanallah. Itu yang dimaksud dengan walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri. Allah yang memberikan kemudahan kepada hamba pilihannya untuk mengingat Al-Qur'an. Dan sampai ke tingkat mudzakir, perjalanannya cukup jauh. Sebagaimana tadi disebutkan, saya ulangi dari mulai dzakara, idzakara, idzakara, idzakara, baru proses menjadi mudzakir. Allah Akbar. cukup jauh perjalanan. Oleh karena itu, ketika terjemahannya adalah cukup dengan mengatakan, apakah ada yang mau ngambil pelajaran, sangat sederhana terjemahan itu. Karena itu, sering diungkapkan di sini, bahwa terjemah sebetulnya bukan terjemah Al-Quran, tapi terjemah sebahagian makna dari Al-Quran. Adapun Al-Quran, untuk diterjemahkan, bahasa tidak ada yang sanggup untuk menandingi bahasa Al-Quran. Jangankan bahasa selain Arab, Arab sendiri sulit untuk mengikuti jejak bahasa Al-Quran. Ya apalagi bahasa yang lain, masing-masing bahasa punya karakter. Nah, bagaimana kita akan mampu mengalihkan bahasa Quran ke bahasa Indonesia, ke bahasa Sunda? Sungguh sulit. Oleh karena itu diharapkan mudah-mudahan dengan kajian seperti ini, bagi yang sudah memiliki dasar bahasa Arab akan lebih bermakna, dan bagi yang memang belum memiliki dasar bahasa Arab baru mempelajari terjemah Al-Quran, lanjutkan silahkan mempelajari terjemah Al-Quran, tetapi diharapkan agar berlanjut sampai kepada ada pembimbingnya untuk memahami Al-Quran yang menggunakan bahasa yang aslinya. InsyaAllah kita lanjutkan setelahnya jeda berikut ini. وعلى خير الأنام المصطفى بدر التمام أغفر الله رب البرايا. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini merupakan segmen terakhir. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan menghubungi 022-2003776. Kita lanjutkan. Belum terbahas tadi surat Yusuf ayat 42. Wa qala lilladzi dhanna, Yusuf berkata kepada orang yang diperkirakan dia akan selamat sebentar lagi. Ini ceritanya sedang di penjara. Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam sedang di penjara bersama teman-teman di penjara. Ada dua orang yang sangat dekat dengan Nabi Yusuf. Salah satunya dikabarkan akan keluar, dan itu diketahui dari mimpinya. Annahu najim minhuma. Maka Yusuf berkata kepada orang yang akan selamat segera keluar dari penjara dengan mengatakan, udhkurni inda rabbik. Ingat aku ya, sebut-sebut namaku ya, ketika engkau sudah berhadapan atau sudah berada di depan Rabb kamu. Yang dimaksud dengan Rabb di sini jelas bukan Allah, tetapi siapa? Raja Mesir. Dan untuk di sini disebut Rabb sebagai, wallahu alam, sebagai penghormatan, yang biasanya Raja Mesir ini adalah kafir, musyrik, bahkan imamul musyrikin, bahkan mengaku sebagai Rob Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Tapi untuk raja yang hidup bersama Yusuf, kabarnya, sejarahnya tidak termasuk yang musyrik. Bahkan menurut kisahnya beriman kepada Robnya Nabi Yusuf. Sehingga Al-Quran pun memberikan nama dengan kalimat Rabbik, udhkurni inda Rabbik. Dan di ayat yang lain sebutkan, wa qala al-maliku tuni bihi astakhlis li nafsi. Malik disebutnya, bukan Fir'aun. Padahal pada ayat-ayat yang lain berbicara tentang Nabi Musa, Fir'aun yang namanya Raja Mesir. Tapi ini tidak. Nah, itu juga sangat bermakna buat kita, kenapa ada Malik, ada Rob, ada Fir'aun, padahal sama-sama julukan untuk pemimpin Mesir. Nah, kalimat dari ayat 42, Rabbik dan Rabbihi ini ditujukan kepada Malik Mesir. Baik, ini sudah ada Ibu Siti di Maleber. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Iya, mau bertanya Ustaz. ini cara membaca ini menikmati menghadapi Pak, misalnya pada kata anta itu dibacaan, ada yang membaca anta, ada yang membaca angta, yang betulnya yang mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak. Ya, insyaallah setiap kali acara ini pertanyaan diakhirkan, dan insyaallah supaya pembahasannya lebih luas, lebih rinci, tidak sekaligus dijawab sekarang, mungkin nanti dicatat oleh kru MPTV dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Dan silakan lagi yang lain juga kalau ada yang masih mau menyampaikan pertanyaan, akan ditampung dulu, mudah-mudahan dapat dijawab pada pertemuan berikutnya. Dan sebelumnya ya, kita lanjutkan lagi kajian tentang mukjizat huruf Al-Quran ini. Kalau di dalam Bismillah dengan Bismi Rabbik terbukti ada perbedaan, boleh jadi mungkin bagi sebahagian orang akan berkata, lah baru ngeh katanya kan, karena memang belum perhatian kepada masalah itu. Nah, marilah kita sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran dari berbagai segi, dari berbagai sudut. Dan ini pula yang kami ajarkan di dalam program studi Al-Quran komprehensif di Makdis ini. Dan bahkan rencananya, alhamdulillah, tadi kami sudah merampungkan rapat untuk membangun Madinah Al-Quran, Quran City, yang insyaallah sehari-hari semua yang ada di lingkungan kota Al-Quran akan berbicara dengan bahasa Al-Quran. Yaitu tentunya perlu ada para guru-guru Al-Quran. Rancangannya adalah akan dibuat kota Al-Quran berbentuk asrama buat para mahasiswa, yang tempatnya alhamdulillah dekat sekali dengan lingkungan kampus, yaitu di Cibiru, di atas tanah lebih dari 1 hektar, yang sekarang sudah ada rekeningnya bagi yang ingin menitipkan harta buat akhirat. Karena kalau harta yang masih di bank, yang masih di tangan, belum tentu sempat dimanfaatkan, tapi kalau sudah diinfakkan di jalan Allah akan menjadi milik, pasti milik dirinya, karena akan bermakna buat di akhirat. Silahkan diingat, walaupun tidak dicatat, insya Allah mudah diingat. Rekeningnya adalah atas nama Madinah Quran, Bank Jabar Syariah, nomor 00 10 20 10 8 7 6 7 8. Saya ulangi ya, 00 10 20 10 8 7 6 7 8. Insya Allah mudah menghafalnya. Itu nomor rekening Madinah Quran. Jadi nanti bagi yang memang mau menyelamatkan hartanya sehingga akan betul-betul menjadi miliknya dan akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkembangan yang tak terhingga untuk dinikmati pada waktu yang tiada akhirnya, itulah di akhirat nanti. Demikianlah yang dapat disampaikan untuk pertemuan kesempatan ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, masih melanjutkan mukjizat huruf Al-Quran. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha